بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halaman 74 yang dicetakan Saudi. Cetakan Mesir halaman berapa? Nah, masuk ke Sa'i sekarang. Falamma dana minhu qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya, coba dibaca di sini. Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mu'allifu rahimahullah, "Kalam ma dalla minhu qara'a inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Abda'a bi nadaa Allah walil-nasa'i ibda'u 'ala al-amri. Thumma raqiya 'alayhi hatta ra'a al-bayta fastaqbala al-qiblata wa wahhada Allah wa kabbarahu." قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدماه سعى حتى جاوز الوادي وأصعد مشى وذلك قبل الميلين الأخضرين قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقي عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا. فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية. ولم يحل من أجل هديه. وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استجبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة. فلما دان منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. Maka ketika beliau sudah mendekat ke Safa, ini sudah selesai dia dari Tawaf, sholat kemarin di dekat makam Ibrahim atau dimanapun kalau penuh, kemudian membasahi rambut dengan air zam-zam, berjalan menuju Safa, dan ketika sudah dekat Safa membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian Nabi membaca abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dengannya, atau aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Ya. Nah, Allah memulai dengan Safa. Allah memulai dengan Safa, maka sa'i pun juga dimulai dengan Safa. Maka Allah memulai, kata para ulama punya ibarat, bada Allahu biha fi dzikr fa yubda'u biha fil fi'li. Ibarat dari kalangan para ulama. Kalau ditafsir-tafsir demikian. Nah, tafsir ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha 'alai ay yatawwafa bihima. Nah. Ya. Maka karena Allah menyebutnya duluan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memulainya duluan dengan safa. Dan Nabi mengucapkan abda'u bima bada Allahu bih. Kemudian ya, wa li nasai, dalam riwayat Nasai disebutkan ibda'u alal amri. Kalau dalam riwayat Nasai, ibda'u fil amr. Fil amr. Ibda bada yabda'u ibda. Ibda'u alal amr. Nah, ini Nabi memerintahkan para sahabat memulailah dengan sofa, dengan dimulai sa'i dengan sofa. Summa raqiya alaihi, kemudian Nabi menaiki bukit sofa. Ya, bukit sofa. Naik bukit sofa hatta ra'al baita, hingga beliau melihat Ka'bah. Fastaqbalal qiblata, maka beliau pun menghadap kiblat. Wahadallaha wa kabbarahu. Kemudian beliau wahadallaha. Wahadallaha di sini bukan maknanya mentauhidkan Allah, itu bukan yang demikian. Maksudnya apa? Bertahlil. Ya, la ilaha illallah, kemudian mengucapkan Allahu akbar. Ya, kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, wa anjaza wahdah, wa nasara abadah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini zikir ini dibaca 3 kali diselingi dengan doa. Doa apa? Zikir, doa. Zikir, doa. Zikir. Kemudian berangkat ke Marwah. Nah, ini lihat Nabi membaca la ilaha illallah wahdah, tidak ada yang berhak disembah selainnya, ya, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. La syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya lah kerajaan dan pujian. Wa ala kulli wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata. Anjaza wa'dah, yang dia menepati janjinya. Wa nasara abdah, yang dia menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, yang dia mengalahkan hizib-hizib, hizbi-hizbi, musuh-musuh maksudnya, wahdah sendirian. Nah, ini sunnah. Sunnah di sini naik ke bukit Safa. Namun ketika musim haji itu ramai. Kemarin di umroh Ramadan kemarin lebih ramai lagi. Dan biasanya memang kalau di bulan Ramadan lebih ramai daripada musim haji. Nah, gimana sedangkan bukit Safa itu sedikit, jamaah banyak, dan kita di situ disunahkan untuk berdiri menghadap kiblat, zikir 3 kali, doa 2 kali. Sementara petugas nanti akan memerintahkan, ya haji, haji, haji, turun, turun. Nah, gimana ini? Ah, maka kata para ulama, menaiki bukit Safa itu sunnah. Ya, menaiki bukit Safa itu sunnah. Nah, seandainya seorang tidak menaiki bukit Safa, maka kata para ulama, sahha sa'yuhu. Sah sa'i dia sudah sah. Nah, menaiki bukit Safa dan Marwah itu sunnah diantara sunnah-sunnah sa'i. Ya, diantara sunnah, diantara sunnah sa'i. Ya, sebagaimana wudu, wudu itu bukan wajib bagi orang yang sa'i, sebagaimana tawaf. Namun wudu itu hanyalah sunnah. Ya, wudu itu hanyalah sunnah dalam sa'i. Ini yang dijelaskan oleh para fuqaha, terutama para ulama pembesar madhab Syafi'iyah. Kemudian, nah, ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. Kemudian Nabi berdoa di antara 3 zikir ini. Jadi urutannya zikir, doa. Zikir lagi, doa lagi. Zikir baru beranjak ke Marwah. Ya, perhatikan ya, zikirnya ini mesti dihafal. Kalau jamaah itu umroh ahsan dihafal. Ya. Kalau enggak hafal biasanya nanti kan dikasih buku. Dikasih buku baca, enggak apa-apa baca. Ya, doanya apa? Doanya sekehendak. soalnya zikirnya sendiri, doanya sendiri. Namun kalau doanya jangan panjang-panjang, karena kalau musim haji atau umroh Ramadan itu rame, ya itu rame, terutama umroh Ramadan, ya. Selama saya haji atau umroh Ramadan, saya bandingin paling ramai itu umroh Ramadan. Ya, paling ramai itu umroh Ramadan dibanding dengan haji. Nah, dan umroh-umroh yang bulan-bulan semisal Desember atau itu juga ramai, ya, atau Maret itu juga ramai. Nah, itu sebaiknya cepat aja doanya. Kalau enggak hafal, pegang buku. Ya, sebenarnya umroh itu paling mudah, ya. Saya udah sering bilang kan, fikih haji, fikih umroh itu mudah. Bahkan antum gak hafal doa sekalipun, antum mingkem aja gak baca apa-apa, sah gak umrohnya? Sah. Umrohnya sah, ya. Umrohnya sah. Mingkem aja gak baca, gak tahu, gak hafal. Baca tuh ada tulisannya, saya gak bisa baca. Boro-boro yang gundul, yang gondrong aja gak bisa. Ya sudah, zikir aja udah. Hah? Gak apa-apa, sah. Baik. Nah, kemudian, jadi sunnah diantara ketika sa'i ketika di sofa berdiri menghadap kiblat, zikir dengan zikir ini dihafal, ya. Oh, saya belum berangkat umroh, belum berangkat haji, dihafal nggak masalah, berpahala. Ini bagian dari menuntut ilmu dan mempersiapkan diri untuk ibadah. Nah, kemudian tsumma nazala ilal marwati yamshi. Fala man sabbat qadamahu sa'am. Ya, kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meringkas buku Ibnu Qayyim ini, tsumma nazala. Kemudian beliau pun turun dari bukit Safa. Beliau turun, ya, ilal Marwah. Yamsi, untuk pergi menuju Marwah, berjalan. Ingat ya, 7 kali ya. Kemarin saya sudah sebutkan di kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm. Jadi 17 kali. Jadi berapa 17? 14 kali. Karena dihitung Safa Marwa, balik lagi ke Safa baru satu. Nah, jumhur tidak demikian. Inilah yang benar, bahwasanya Safa Marwa sekali. Marwa ke Safa sekali dan nanti mesti berakhir di Marwa. Nah, kalau berakhir di Safa lagi, ah salah itu pasti ada yang salah. Nah. Baik. Kemudian falam man sabbat qadamahu, maka ketika kedua kaki beliau menuruni bukit sa'a, maka beliau pun sa'i. Sa'i itu maksudnya berlari dari kecil. Hatta idza jawazal wadi wa as'ada. Sampai ketika beliau melewati lembah, saat itu ya, ini saat itu, kalau sekarang mah enggak ada. Enggak ada kayak gitu ya. Nah, kalau di, ini zaman Ibnu Qayyim ya, masih ada ya, masih ada zaman Ibnu Qayyim. Sampai beliau melewati lembah, ya. Idza jawazal wadi wa as'ada masya. Wa dzalika qabla al-milaini al-ahdaraini fi awal al-mas'a wa dhahiru anna al-wadiya lam yataghayyar an mawdhi'an wad'ihi. Ya. Jadi beliau sa'i berlari kecil sampai melewati lembah, dan ketika menaiki bukit Marwa beliau kembali berjalan biasa. Kawasan sa'i ditandai dengan 2 pembatas hijau. Oh, ini sudah ada nih zaman dulu nih. Ya, zaman dulu. Ini maupun ketika diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sudah ada. Makanya sekarang ada lampu hijau. Sa'inya itu lampu hijau, atau disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya, berlari-lari kecil. Nah, kemudian kata beliau, wa dhahir annal wadi lam yataghayyar an wad'ihi. Nah, kata Ibnu Qayyim, yang nampak adalah lembah tersebut belum berubah dalam keadaan asalnya, yaitu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang ya, kita sudah enggak tahu mana yang lembah, mana yang bukan. Ya, sekarang sudah berbentuk bangunan, maka sudah ditandain ada yang lampu hijau, di situ kita lari antara menuju Safa atau menuju Marwah. Dua-duanya ada lampu hijaunya di situ. Kemudian fakana sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dibaca Al-Bar. Fakana sallallahu alaihi wasallam idza wasala al-marwati raqiya 'alaiha. Dan apabila sudah sampai Bukit Marwah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau naik, ya, naik beliau menghadap kiblat, wastaqbalal baita. Beliau naik menghadap kiblat, sama tadi kabbara qabrallah wa wahadahu. Bertakbir dan bertahlil. Bertakbir wa fa'ala kama fa'ala ala Safa. Dan beliau melakukan sebagaimana yang beliau lakukan di Safa. Jadi sama, ya, menghadap kiblat masih kelihatan sampai sekarang pun, masih kelihatan. Membaca, ya, membaca zikir tadi 3 kali, kemudian, ya, doa, diselingi antara zikir doa, zikir doa, zikir, nah, baru beranjak lagi, lanjutin lagi sa'inya, ya. Doanya tadi apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abadah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kalau enggak hafal, dibawa buku panduan umroh, ya, atau hajinya, baca. Kemudian falamma akmala sa'yahu 'indal marwati amara kullaman la hadiya ma'ahu ayyahil hatman. Ini kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai Safa 7 kali, berakhirnya di mana? Di Marwah. Sudah selesai 7 kali. Nah, ini kalau kita lagi sa'i, kemudian datang waktu sholat. Datang waktu sholat, kemudian kita kerjakan sholat di mana kita berhenti aja. Nanti semuanya berhenti di situ, kerjakan sholat. Ya, kemudian selepas sholat lanjutkan. Nah, kalau di tengah sa'i batal wudu, gimana? Terusin aja, enggak usah cari wudu. Ya, terusin aja, karena ya taharah dalam sa'i itu sunnah, bukan wajib sebagaimana dalam tawaf. Ya. Nah, kemudian setelah belanjak setelah di Marwah sudah selesai. Nah, kalau umroh ya tinggal tahallul, cari tukang pangkas, ya, di bawah-bawah hotel itu banyak tower zam-zam banyak. 10 real. Yang bagus 15, tapi umumnya 10. Nah, pangkas. Nah, sekarang kan ini lagi manasik haji. Nah, kata beliau rahimahullah taala, wa amara kullaman la hadiya ma'ahu ayyahilla hatman. Dan Nabi SAW memerintahkan bagi mereka yang tidak membawa hadyu agar langsung bertahallul. Bertahallul artinya sudah selesai, dia umroh aja hatman. Nah, ini berarti dia hajinya haji apa? Qiran, ifrad, apa tamattu? Hah? Apa ya ikhwah? Hah? Kok qiran? Hah? Kalau qiran ya gabung umroh dan hajinya, enggak tahallul di situ. Apa? Tamattu. Tamattu. Ah, ingat enggak perbedaan tamattu, ifrad, qiran? Masih ingat semua kaitannya adanya dengan apa? Dengan umrah. Ya, kalau kata tamattu apa? Tamattu, ya, setelah selesai umrah, ya, sebelum masuk hari-hari haji, dia tahallul pakai baju biasa seperti enggak ihram. Ya, nanti ketika tanggal 9 Arafah, wukuf, atau dia mau sunnah di hari tarwiyah tanggal 8 baru dia habis asar beranjak ke Mina. Ini sunnah. Ya, yang wajibnya manasik itu dimulai tanggal 9. Ya. Nah, kalau haji qiran gimana? Umrah dan haji itu bareng. Artinya setelah selesai sa'i dia tidak tahallul. Sampai masuk nanti hari haji. Nah, kalau ifrad gimana? Enggak ada hubungannya dengan umrah. Ya, sendiri. Nah, kalau mau umrah nanti selepas haji. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapa yang tidak membawa hewan hadyu untuk segera tahallul. Segera tahallul. Nah, jadi Nabi memerintahkan dengan perintah yang hatman, yang tegas, agar sahabat yang sa'i ini menjadikannya sebagai umroh saja. Mereka tahallul mencukur rambut mereka. Ya. Nah, kalau wanita cukup seruas jari. Seruas jari itu kayak mana sih? Ini kan jari antum pada ruas ini. Ada ruas nih kan, 1-2 garis nih. Nah, wanita cukup dipotong seruas jari itu aja. Ya, kalau cowok nanti ada bimbingannya, dibotakin. Nah, ya, dibotak polos, blundul. Nah, itu sunnah. Dapat doanya 3 kali. Nah, kalau cuman pendekin sekali doanya, dapat doa dari Nabi. Kemudian, wa amarahum ayyahillu al-hilla kullah. Ya. Dan Nabi SAW memerintahkan agar kepada para sahabat yang tidak membawa hewan hadyu untuk bertahalul hillakullah. Apa maksudnya hillakullah? Kata para ulama, yalbasuna siyabahum. Ya. Wa yatatayyabun. Mereka mengenakan pakaian mereka. Silakan pakai minyak wangi lagi, bersenang-senang. Nah, ini tamattu. Ya, bersenang-senang dengan nisa mereka, dengan istri-istri mereka. Ya, kama kanu qabla al-ihram, sebagaimana mereka sebelum ihram. Nah, ini haji tamattu berarti, yang enggak bawa hewan haji. Nah, memang kalau mau haji, ya, enak itu haji tamattu. Ya, itu paling enak dibandingkan dengan haji qiran. Mesti berihram terus. Nah, terus ya. Ya, kalau mantap itu kalau lagi masuk musim dingin. Nah, hari-hari hajinya masih lama, berihram terus. Allahu musta'an. Ya. Wa ayyabqau kadzalika ila yaumit tarwiyah. Ya. Dan terus seperti itu, pakai baju bebas, sudah bebas. Nah, bebas itu setelah tahalul dari umrah, bebas bersenang-senang sama istri, boleh jima, ya. Boleh berburu tak? Boleh. Dia kan enggak lagi apa? Enggak lagi ihram. Kan yang diharam berburu itu wa antum hurum, dalam keadaan kalian berihram. Boleh. Ya. Berjima dia boleh, istrinya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Ila yaumit tarwiyah, sampai hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal 8. Tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu disunahkan pada asar jamaah haji ke Mina. Ya, ke Mina. Nah, itu untuk melaksanakan ya mabit di Mina. Ya, pada asar. Nah, orang Indonesia biasanya enggak. Orang Indonesia ya, kalau di antum haji nanti, oh, jamaah haji hari tarwiyah ke Mina, orang Indonesia masih pakai baju biasa. Masih shopping-shopping, moto-moto. Nah, biasa orang Indonesia. Tapi banyak juga yang ke Mina. Nah, walam yahilla min ajli hadihi. Nah, dan Nabi sendiri tidak tahallul. Kenapa? Min hadihi, karena beliau membawa hewan hadyu. Wa hunaka qala, dan beliau bersabda di sana, law istaqbaltu min amri mastadbartu lima suktul hadiah wala ja'altuha umratan. Nah, kata Nabi SAW, seandainya yang kuhadapi bisa dikembalikan ke masa belakang, niscaya aku tidak akan membawa hewan hadyu dan sudah pasti aku akan umrah. Nah, jadi Nabi berandai-andai, seandainya saya umrah hajinya haji tamattu saja gitu. Tapi karena Nabi membawa hewan hadyu, nah, jadi hajinya haji qiran. Ya, tidak haji tamattu. Tapi Nabi inginnya berarti hasratnya haji apa? Tamattu. Ya. Nah, ini berandai-andai yang disabdakan oleh Nabi ini itu bukanlah berandai-andai yang dilarang, yang terkena hadis yang beliau sabdakan sendiri, ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ini yang sering kita bawakan di kitab tauhid waktu itu. Ya, ihris ala ma yanfa'u. Ya, bersemangatlah atas hal-hal yang memberikan manfaat untukmu. Ya, wala ta'jis, janganlah engkau lemah. Ya. Tapi kemudian jangan berkata lau. Kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, cukup ucapkan qadarullah wa ma syaa. Ya, qadarullahu wa ma syaa. Atau qadarullahi, dua ucapan itu. Qadarullah atau qadaru. Boleh dengan fi'il atau isim. Ya, fa inna lau, karena kata Nabi, karena sesungguhnya lau itu taftahu, membuka pintu amal setan. Seandainya. Loh, kok Nabi pakai seandainya? Oh iya, pernah kita terangkan di sini. Ya. Kalau lau di sini, ya. Kalau lau di sini merasa menyesal atas kebaikan yang terluput, ya, misalkan lau anni fa'altu, lau anni shalaitu, lau anni tasaddaqtu, lau anni, Lau anni ujahidu fisabilillah dan seterusnya, maka kata para ulama, kata Syekh Shalih Fauzan dan para pensyarah kitab tauhid, itulah bahasa, enggak apa-apa. Ya? Enggak apa-apa. Nah, itu enggak masalah. Ya. Yang enggak boleh seandainya itu mimbabil jazaa' wal ya, minal qadar. Wa tasakhkhut minal qadar. Kalau merasa kesal, marah, enggak suka terhadap takdir. Nah, itu. Ya. Seandainya, tapi kalau seandainya dari kajian terluput, nah, misalkan ini antum nih sekarang. Ya, baru kepikiran mondok sekarang. Nah, seandainya dari SMP mondok misalkan gitu ya. Nah, boleh enggak? Boleh. Nah, ini. Boleh, enggak masalah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di kajian kita waktu itu di sini. Ya. Di kajian Al-Mulakhas. Udah datang belum waktu itu Albar? Pas penjelasan lau. Ah, udah, berarti udah tahu ya. Ah, udah. Dah, ada, dengar kan Zaki. Nah. Kemudian wa hunaka da'a, ini udah dibaca? Belum. Belum dibaca. Eh, Anwar baca. Betul. Mufassirin marotan. Wa amma nisa'uhu fa'ahlalna wa kunna qorinatin illa Aisyata fa innaha lam tahilla min ajli ta'adduril al-hilli bil khaybi wa amara man ahalla ka ihlalihi ayyakima ala mana? Wa amara man ahalla ka ihlalihi ayyakima an yukima ayyakima ala ihramihi kana ma'ahu hadyun wa ayyahilla illam yakun ma'ahu hadyun wa kana yusalli muddata qiyamihi ila yawmil tarwiyati bimanzilihi bil muslimina bidhahiri makkata fa aqama arba'ata ayyamin taqsuru as-salata falamma kana yawmul khamisi duha tawajjaha biman ma'ahu minal muslimina ila mina fa ahrama bil haji mangkana ahalla minhum min rihalihim walam yadkhulu ilal masjidi bal ahramu wa makatu khalfa zuhurihim falamma wasala ila mina nazala wasala biha al-duhra wal asra wa bata biha falamma tala'atis syamsu saro ila arafata wa akhada ala tariqi dhabbin ala yamini tariqin nasi al-yawma wa kana minas sahabati al-mulabbi wa minhum al-mukabbiru wa huwa yasma'u wa la yunkiru. Nah, wa hunaka da'a lil muhallikin, dan Nabi SAW mendoakan orang-orang yang muhallik, muhallikin, yaitu orang-orang yang menggundulkan rambutnya, dipotong rambutnya secara botak polos. Ya, salasan bil maghfirah, Nabi mendoakan ampunan untuk orang yang menggundul rambutnya 3 kali. Walil muqassirin marotan. Tapi kalau orang yang cuma mencukur pendek sekali aja. Wah. Makanya kalau antum umroh atau haji, tahallul botak ya itu. Digoin Nabi ya. Ya, hadis Ibnu Umar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doa nih, rahimallahu al-muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya. Atau sahabat wal muqassirin ya Rasulullah. Orang yang muqassirin, yang mengkosor, yang memendekkan rambutnya gimana ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Rahimallahu al-muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya. Kata sahabat lagi, wal muqassirin ya Rasulullah. Kalau muqassir gimana Rasulullah? Kata Nabi SAW, rahimallahu al-muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya. Sahabat tadi enggak putus asa lagi, wal muqassirin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wal muqassirin. Berarti berapa? 3:1. Ya. Enggak usah tanggung-tanggung ya. Sabit, nah ini rambutnya keren ya. Kalau umroh haji godol, Enggak usah khawatir, enggak usah khawatir. Nah. Kemudian, mana lagi tadi? Ya, tadi berarti yang Nabi bersabda ya, fa'in apa namanya? Law istaqbaltu min amri mastadbartu lima suqtu al-hadya wa la ja'altuha umratan, berarti ini menunjukkan apa? Haji yang paling afdal berarti haji apa? Tamattu. Haji tamattu. Ya, daripada haji qiran. Ya. Nah, al-halaq menggundul rambut itu lebih utama daripada at-taqsir, pendek ini. Karena Nabi mendoakannya 3 kali. Dan menghalaq itu disebutkan di Al-Qur'an duluan. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Maka Allah memulai dengan halaq. Maka ini lebih afdal. Wa amma nisa'uhu. Nah, berikutnya ada pun para nisa'uhu. Ini Nabi ini, istri Nabi ini kalau di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, istri Nabi ini selalu disebut dengan jamak. Nisa'uhu. Ya nisa an-nabi gitu ya. Menunjukkan istri Nabi itu berapa? Banyak. Kata Ibn Abbas, khairukum aktsarukum nisa'an. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang paling banyak istrinya. Kata Ibn Abbas, ini diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq ya. Sahih. Apa maksudnya? Sebaik-baik kalian ya siapa orang yang terbaik di antara kita? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak apa? Nisa'an. Yang paling aksar istrinya, paling banyak istrinya. Ya, itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling. Bukan maknanya yang ta'adud lebih baik daripada yang non ta'adud. Nah, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tapi kalau dari sisi pahala mungkin ya, karena yang enggak ta'adud tak ngirim nafkah ke istrinya satu, yang ta'adud 2, 3, 4 masyaallah. Ya boleh aja. Apalagi coba lagi puasa makan Indomie baru 5 bungkus lagi. Mana lagi tadi? Kata Buran eksekusi juga kalau ini. Mana lagi sekarang? Wa amaranis wa amanisau. Adapun istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ingat ya, di awal waktu itu ketika di awal-awal bab haji, semua istri Nabi ikut. Semua istri Nabi ikut. Nah, makanya kalau antum punya istri 2, 3, 4 ya, ketika haji bawa istrinya semua. Bawa istrinya semua. Wah, bangkrut ini mah. Nah, kalau cuman baru sendiri bisa ya sendiri aja itu. Tapi kalau ada kelapangan rezeki bawa semuanya. Ya, bawa semuanya. Nah. Nabi bawa istrinya semua. Bawa istrinya semua. Nah, kemudian rad fa wanisa'u radhiyallahu radhiyallahu anhunna fa ahlalna. Nah, istri-istri Nabi bertahalul. Wa kunna qarinatin, dan mereka istri-istri Nabi mereka hajinya haji qiran. Illa Aisyah, kecuali Aisyah. Jadi istri Nabi ya hajinya haji qiran. Ya. Kecuali Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha. Wa amara man ahalla bi ka ihlalihi ayyuki, kenapa Aisyah, kenapa Aisyah haid? Nah, beliau memerintahkan semua, diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan semua ya manasik haji ya, kecuali apa? Tawaf ya, kecuali tawaf. Nah, itu sudah dibahas waktu itu ya, di bab tawaf. Wa amara man ahalla ka ihlalihi ayyukima ala ihramihi in kana ma'ahu hadiyun. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada mereka yang membawa hewan hadyu ya, agar tetap dengan ihramnya Ya in kana ma'ahu hadyun, jika dia bawa hewan hadyun. Wa an yahilla, dan Nabi memerintahkan agar bertahallul. In lam yakun ma'ahu hadyun, jika bagi mereka yang tidak membawa hadyun, tidak membawa hewan hadyun. Nah, semua istri Nabi haji kiram kecuali Aisyah. Aisyah beliau radhiyallahu anha hajinya haji tamattu. Ya. Nah. Kemudian wa kana yusalli sallallahu alaihi wasallam muddatan muqamihi ila yaumit tarwiyati bi manzilihi bil muslimin bi zahiri Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau kana yusalli muddatan muqamihi ila yaumit tarwiyah. Antum diantum yusalli kan? Diantum apa tulisannya? Hah? Muddata qiyamihi. Albar diantum atau apa? Muqamihi kan? Sama kayaknya. Dan Nabi SAW beliau sholat ya, selama tinggalnya beliau ya, di Mekah sampai hari Tarwiyah. Ya, sampai hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, bimanzilihi bil muslimina bidahiri Makkah. Ya. Fa qama arba'ata ayyamin yaqsuru as-salata. Beliau tinggal selama, jadi Nabi SAW bersama kaum muslimin tinggal di tengah kota Mekah, di zahiri Mekah, di tengah kota Mekah. Itu selama 4 hari. Ya. Fa qama arba'ata ayyamin yaqsuru salat. Nah, selama 4 hari itu pula beliau mengqasar salat. Beliau mengqasar salat. Ya. Nah, ini hadis ini kata para ulama ya, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya musafir apabila dia berniat untuk menempati ya, sebuah daerah yang ia singgah di situ selama 4 hari atau kurang dari itu, ya, maka dia boleh melanjutkan hukum-hukum safar, mengqasar salat, tidak puasa Ramadan dan seterusnya. Nah, tafadhal. Kemudian Falamma kana yaumul khamis duha, maka ketika pada hari Kamis di waktu duha, tawajjaha biman ma'ahu minal muslimin ila Mina, maka beliau ya, bersama kaum muslimin berangkat menuju Mina. Fa'ahrama bil hajj, maka beliau berihram dengan niat haji. Ya, man kana ahalla minhum min rihalihim walam yadkhulu ila al-masjid bal ahramu. Bagi mereka yang telah bertahalul sebelumnya, mereka berihram dengan niat haji. Ya, dari rihal mereka, dari hewan tunggang, dari kendaraan mereka, tunggangan mereka. Tanpa masuk ke Masjidil Haram. Tanpa masuk ke masjid al-haram. Bal ahramu, bahkan mereka ihram. Namun mereka ihram. Ya. Wa Makkatu khalfa dhuhurihim. Sedangkan Mekah di belakang punggung mereka. Artinya mereka berihram setelah melewati kota Mekah. Setelah dilewati di belakang punggung. Artinya sudah dilewati. Ya. Falamma wasala ila Mina nazala. Ketika sudah sampai di Mina, maka beliau turun ya, wasalla biha adh-dhuhra wal asra wa bata biha, maka beliau turun untuk salat zuhur dan asar beliau pun bermalam mabit di Mina. Nah, ini pada malam ke-9 ya, atau hari ke-8 itu mau malam ke-9. Hari ke-8 dari tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini sunnah, sunnah yang enggak wajib. Sunnah haji seorang yang berhaji untuk mabit di Mina pada malam ke-9, dari tanggal 8 malam ke-9. Ya. Dia sholat di situ dengan qasar tanpa jamaah. Ya. Dia sholatnya qasar tapi tanpa jamaah. Ya. Ambil sini. Tanpa jamaah. Artinya zuhur 2, asar 2. Nah. Dahulu Utsman bin Affan 4 sholatnya, tamam. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Kata orang-orang, ya udah kamu protes saja, khilaf usyah. Nanti berbeda pendapat itu jelek, perselisihan itu jelek. Namun kata para ulama, kenapa Utsman tetap 4? Karena waktu itu banyak orang yang baru masuk Islam. Dikhawatirkan orang-orang yang baru masuk Islam ini akan menyangka bahwa sholat duhur asar itu 2. Nah, makanya sama Utsman apa? 4. Tetap 4. Ya, radhiyallahu anhu. Radiyallahu anhu majma'in. Nah, kemudian mana lagi tadi? Hah? Falamma tala'atis syamsu sa'ara ila Arafata. Maka ketika matahari ya sudah terbit, ini dari Mina, maka beliau pun berjalan menuju Arafah. Nah, ini rukun yang paling besar dalam haji adalah wukuf di Arafah. Sampai-sampai Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nah, berarti tanggal berapa ini? Tanggal 9. Ya, tanggal 9. Wa akhadha ala tariqi dabbin ala yaminin ala yamini tariqin nasi al-yawma. Ya. Beliau berjalan menuju Arafah dengan mengambil jalur dob. Ya. Kalau sekarang jalur sebelah kanan yang biasa dilalui jemaah haji. Wa kana minas sahabah radhiyallahu anhum al-mulabbi wa minhum al-mukabbir wa huwa yasma' wa la yunkiru. Nah. Ya. Sebelum itu kita bahas orang yang beranjak ke Arafah dari Mina, ya, dia mengambil jalan kanan, sebelah kanan ini yang sunnah. Kemudian di antara sahabat mereka ada yang mulabbi bertalbiyah, di antara mereka ada yang mukabbir, ada yang bertakbir. Wahyu yasma, dan Nabi mendengar, walam yungkir, tapi Nabi tidak mengingkari. Ya, lagi berjalan, ada yang labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini sahabat radhiyallahu anhum di perjalanan mereka menuju Arafah, maka di antara mereka ada yang bertalbiyah, di antara mereka ada yang bertakbir. Ya, ini keduanya boleh. Keduanya boleh. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi, ya, dari Anas ibn Malik. Beliau bertanya kepada Anas bin Malik mengenai hal ini, ya, maka Anas bin Malik menyatakan, kana yuhillu al-muhil minna wa la yunkaru alaihi wa yukabbiru al-mukabbiru minna wa la yunkaru alaihi. Ada yang diingkari, yang bertakbir, yang bertahallul, ya, yang mengucapkan talbiyah juga enggak diingkari. Nah, ini boleh. Kemudian wasara hatta, ini sudah dibaca? Hah? Belum. Sudah dibaca belum? Kalau belum, nah tafadhal. Nah, coba siapa? Roni. Wajada al-kubata fad darabat lahu binamira Qaryatun syarfi arafat arafatun arafatid wa ya kharabun al yawmi kharabun al yawma fa nazala fiha hatta idza zalat asy-syamsu amara bina qabihi al qaswa'i farahalat thumma sarat faruhilat batna maf'ul batna wadi min arabi arafah ha oh iya bukan arafah ya salah itu urona arafah urona terus faqata ban nasa wa huwa ala rahilatihi khutbatan 'azimatan qarrara fiha qawaidul islam muharramati allati ittafaqat al milalu ala tahrimiha wa hiya ad-dima'u wal amwalu wal a'radu. Nah, hasbuk. Wa wada'a hasbuk. Baik. Kemudian wasara hatta wajada al-kubbata qad duribat lahu binamirata bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau pun berjalan hingga beliau mendapati kubah. Qad duribat lahu binamira. Beliau telah dibuatkan sebuah kubah atau tenda tadi di daerah Namirah. Ya. Wa hiya qaryatun syarqi Arafat. Yaitu dia ada di sebuah di kawasan sebelah timur Arafah. Ya. Wa hiya kharabun al-yawma. Namun itu sudah hancur sekarang, enggak ada lagi. Nah. Namirah itu adalah sebuah kampung di dekat Arafah. Dia di samping Muzdalifah. Namun saat ini sudah hilang hancur. Nah. Kemudian falamma fiha panazala fiha hatta idza zalatish syamsu amara binaqatihi al-qaswa'i faruhilat. Nah, beliau turun sampai matahari tergelincir, kemudian berangkat lagi menunggangi ontak beliau. Itu ontak beliau Al-Quswa. Ya. Hingga faruhilat, maka ditunggangilah Al-Quswa tadi ontak beliau. Kemudian summa sara hatta atabatna al-wadi min ardi uranah. Kemudian ya beliau menunggangi unta tadi Al-Qaswa hingga sampai di Batnil Wadi. Batnil Wadi itu maksudnya tengah lembah. Ya. Pada hari Arafah. Ya. Min ardi Uronah. Dari daerah Uronah. Nah, Uronah itu bukan Arafah dan Uronah bukan Muzdalifah. Apa itu Uronah? Pemisah antara Arafah dan Muzdalifah. Ya, pemisah antara Arafah dan Muzdalifah. Jadi kalau dari Arafah, ya, kalau sekarang tempat parkir jalan kiri terus, nanti nggak lama kalau naik mobil juga enggak nyampe 10 menit. Sampai di Arafah, sampai di Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Nah, tengah-tengahnya itu namanya Uronah. Tengah-tengahnya itu namanya Uronah. Antara Muzdalifah dan Arafah. Jadi Uronah bukan Muzdalifah, juga bukan Arafah. Nah. Kemudian Fakhatab an-nas wa huwa ala rahilatihi khutbatan adhimatan. Maka beliau berkhutbah ya di hadapan manusia, di hadapan jamaah haji. Beliau di atas kendaraan beliau dengan khutbah yang azimah, dengan khutbah yang dahsyat. Nah. Ya. Dengan khutbah yang dahsyat. Azimah terjemahnya apa? Ya dahsyat aja lah. Masa khutbah yang besar, yang agung. Dahsyat aja. Ya. Ini khutbah apa namanya nih? Khutbah Hajjatul Wada. Khutbah azimah. Yang beliau menjelaskan semua kaidah Islam, tauhid, melarang manusia dari riba, dari perkara jahiliyah, mewasiatkan para wanita. Ya. Diwasiati oleh Nabi SAW semua dibicarakan di sini. Ya. Qarrara fiha qawaidul Islam, beliau mengulang-ulang di sini, ya, menetapkan di sini, bukan qarrara, bukan mengulang-ulang. Beliau qarrara, beliau ya, dalam khutbah ini menegaskan kaidah-kaidah Islam. Wahdama fiha qawaidus syirki awal jahiliyah. Dan beliau menghancurkan kaidah-kaidah kesyirikan dan jahiliyah. Ya, wa qarrara fiha tahriman muharramat. Dan beliau menegaskan ya, pengharaman segala hal-hal yang diharamkan. Allati ittafaqat al-milalu ala tahrimiha, yang para yang semua agama-agama milah-milah samawi bersepakat akan keharamannya. Wa hiya ad-dima wal amwal wal arad. Ya, yaitu ya, perkara darah, harta dan kehormatan. Ya, apa sabda Nabi? Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Kata Nabi, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah suci, yang lebih suci daripada hari kalian ini, hari Arafah. Lebih suci daripada bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Wa fi baladikum hadha, lebih suci daripada Mekah, masyaallah. Ya. Kemudian wa wada'a fiha, sudah dibaca? Belum. Coba. Ya. Dibaca tafadhal, sabit. Wa wada'a fiha nurajiyati tahta qadamayhi. Wa wada'a fiha qutayyati kulli wa aqbalahu. Awsa wa awsahum bi nisa'i qayyam. وذكر حق الذي يتقن عليهن وأن الواجب لهن الرزق والقصوة بالمعقول ولم يقدر ذلك تكثيرا وأباها لأزواج دربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن فليكرهه أزواجهن فأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون. Wada'a fiha umura jahiliyati tahta qadamai. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, meletakkan perkara jahiliyah di bawah kedua kaki beliau. Artinya apa? Sudah diinjek-injek. Artinya membatalkan semua perkara jahiliyah. Ya. Ini penting ini. Antum perlu ma'rifat. Baca buku Masail Jahiliyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. ya, sudah disarah oleh Syekh Shalih Al-Husain, Syekh Shalih Al-Fauzan. Baca itu ya. Dulu kita sering mengkaji buku itu, sampai tamat berapa kali, kaji lagi tamat berapa kali, ya, di sebagian tempat ikhwah ya, jadi paham perkara jahiliyah. Ini penting ini, perkara jahiliyah ini sudah diletakkan di bawah kaki Rasulullah, sudah diinjak, artinya sudah batal. Ya. Namun ada kata Nabi SAW, ya, ada perkara jahiliyah yang kata Nabi, arba'un min umuri jahiliyah la yatrukunahunna. Arba'un jahiliyah, arba'un min umuri jahiliyati fi ummati la yatrukunahunna. Ada empat perkara jahiliyah yang ada pada umatku yang mereka tidak akan meninggalkannya. Abu Bakr bil Ansar dan seterusnya. Wa dafiha ribal jahiliyati kullah wa abtalahu wa usahu bin nisa khairan. Kemudian kata syekh di sini ya, wa dafiha ribal jahiliyah, juga beliau meletakkan di bawah kaki beliau, artinya sudah dibatalkan riba jahiliyah. Orang jahiliyah musyrikin sejak dahulu sudah riba. Ya, sudah melakukan riba. Riba dari mana? Katanya riba itu dari Yahudi. Iya, musyrikin Quraisy terpengaruh oleh Yahudi yang waktu itu ada di Taif. Ya. Musyrikin Quraisy Mekah sudah praktek riba sebelum masa kerasulan. Ya, terpengaruh dari musyrikin dari Yahudi yang ada di Taif. Mereka biasa bermuamalah dengan Yahudi di Taif, kemudian orang-orang Yahudi ini memperlakukan riba dan mereka pun mengadopsinya. Nah, ini dibatalkan. Ribal jahiliyah kullahu semuanya, wa batalahu, Nabi sudah membatalkannya. Wa usahum bin nisa'i khairan, beliau mewasiatkan bagi para wanita. Ya, mewasiatkan Wa usahum bin nisa' kalau ana. Antum apa? Karena wa usahum, oh iya, kepada hub itu makbul bin, boleh juga Anwar. Jadi apa namanya, petakik. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabat agar berbuat baik kepada An-Nisa, istri-istri mereka. Nah ini KDRT, masa ini mau ngaji KDRT? Ya antum nanti kalau nikah, harga mau nikah istrinya jadi pukulin ya? Jangan dipukulin harga ya? Enggak. Harga nanti punya berapa istri rencana? Jadi jomblo visioner, lima. Yang subur itu. Jangan dipukul ini sedek, tak. Ini perlu berilmu ini ya, banyak ikhwah ya. Galak sama istri, lembut sama teman, ini kebalik ini. Sama temannya masya Allah, oke, berhaluki akhi. Di rumah istri dimarah-marahin. Waduh, kacau ini. Nah, Nabi mewasiatkan agar berbuat baik kepada istri-istri mereka, agar berbuat baik kepada istri. Binisa, istri-istri itu, binisa. Bukan cuma istrinya. Kalau Anwar ya, istrinya. Wa dzakara al-haqqo alladzi lahunna. Gimana terjemahnya nih? Ya. Beliau mewasiatkan agar berbuat baik kepada istri, berinteraksi baik dengan istri-istri sebaik mungkin. Beliau pun menyebutkan hak, ya hak, hak, ya hak, hak asasi gitu, hak. Bukan menyebutkan kebenaran maksudnya. Wa dzakara al-haqqa alladzi lahunna wa 'alaihinna. Berarti gini, dan beliau pun menyebutkan hak dan kewajiban bagi para istri. Haqqa lahunna wa 'alaihinna. Itu maknanya, kita terjemahnya hak dan kewajiban para istri. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hak dan kewajiban para istri. Wa annal wajiba lahunna ar-rizqu wal qiswatu bil ma'ruf wa lam yuqaddir dhalika taqdiran. Nah, ini beliau menyebutkan ini. Hak bagi wanita, bagi istri mendapatkan nafkah. Kiswah, pakaian, bil ma'ruf secara baik. Ya, nafkah makanan, rizq. Walam yuqadir dzalika taqdira. Ya. Namun tidak ditentukan kadarnya. Nah, tidak ditentukan kadarnya. Nah, istrinya dua, ya, adil semuanya dalam masalah nafkah. Dalam masalah pemberian pakaian. Ya. Kemudian apa namanya? Adil dalam bermalam. Kalau istri saya, salah satu istri saya, saya matiin mic biar enggak kedengeran di belakang kan. Terus istri saya di dapur dengar. Bahaya. Kalau salah satu istri saya, pedagang pakaian. Jadi saya enggak perlu beliin. Justru saya minta dari dia, dari salah satu istri saya, untuk saya kasih ke istri yang lain. Saya minta tapi buat posono ya. Ya ambil. Ah, gitu. Nyalain lagi mic-nya. Ntar dia tahu lagi. Wah, ternyata ngambil dari sono. Aduh, lanjut lagi, lanjut. Nah, gitu ya ikhwah, ya. Mana lagi tadi? Nah. Tapi saya mintanya itu ikhlas dikasih ya, enggak maksa ya. Saya tanya bayar enggak? Enggak perlu. Ah, itu sedekah. Mana lagi tadi? Lanjut. Hah? Kemudian qala rahimahullah taala, ini udah dibaca belum? Hah? Udah. Wa abaha lil azwaj darbahunna idza adkhalna ila buyutihinna man yakrahuhu azwajuhu wa usa al ummata fiha bil i'tisami bi kitabillah. Waduh. Tapi ini bukan KDRT ini. Nah, enggak, dalam Islam boleh mukul anak ketika enggak mau salat, ya. Ya. Ini bukan KDRT. Ya, wa abaha lil azwaj. Ya. Dan diperkenankan bagi para suami, ya, darbahunna, untuk memukul istrinya. Tapi pukulannya itu yang mendidik, bukan sampai bonyok ya. Sampai bengep, bukan, pukulan yang bukan di kepala, di wajah. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas dan luka, apalagi keluar darah. Pukulan yang mendidik. Idza adkhalna ila buyutihinna man yakrahuhu azwajuhu azwajuhunna. Apabila istri-istri mereka tadi, ya, memasukkan orang-orang yang tidak disenangi oleh suaminya ke rumah, nah, dipukul, diperingatin dulu. Ya, jadi ini pukulan yang mendidik kepada istrinya. Apabila istrinya itu, ya, melakukan kesalahan. Ini boleh, ya, tidak terhitung KDRT. Asal pukulannya yang mendidik, tidak sampai bonyok bengap kayak begitu. Boleh di Al-Qur'an. Apa ayatnya? Siapa? Suhendar. Ayatnya boleh mukul istri. Nah, ayo nanti antum kalau punya istri mau mukul istri udah hafal dalilnya. Apa Suhendar? Hah? Suhendar antum udah hafal ayatnya apa? Wallati takhafuna. Nah, terus? Terus wadribuhun ana mahakada ayatnya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, tapi dengan syaratnya nih. Ya, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya mereka, membangkang mereka, fa'idhuhunna. Ah, kasih nasihat dulu, jangan main gaplok aja. Ah, fa'idhuhunna, dikasih nasihat dulu. Weh, jangan. Kalau enggak mau, wah juruhun, dihajar, bukan dihajar. Hajar, pisah, apa namanya? Tempat tidur. Ya, fil madaji, tapi masih tempat dibelakangi gitu. Ah, membelakangi. Atau enggak antum ngambek tidur di bawah. Wah juruhun fil madaji, masih di tempat tidur ya, berarti masih, oh bukan di bawah. Membelakangi gitu. Baru kalau kamu juga wadribuhunna, baru dipukul dengan pukulan yang mendidih. Tahapannya gitu. Jangan main langsung gaplok. Ya. Antum kalau udah nikah antar, ya jauhi deh tuh tangan antum ke istri. Ya, jauhi. Jauhi, jangan sampai antum gaplok-laplok. Kalau enggak suka, nasihatin, ya pukul dengan bawah. Kalau enggak suka juga, udah ajak musyawarah ke rumah orang tuanya. Musyawarah. Nih, enggak bisa dibilangin. Jangan main tangan. Jangan main tangan. Ya. Jangan main tangan. Nah, karena khawatir emosi. Ya enggak, emosi. Wanita itu kan yang lemah, bawaannya apa? Pengen luapin aja emosi. Karena tahu, antum pasti bakal menang. Ya enggak, kecuali istri antum ya atlet itu, apa namanya? Smackdown. Baru digibeng antum. Tahu enggak digibeng? Ngerti enggak digibeng sini, Niko? Apa bahasa Pontianak gibeng? Nah, di Smackdown lah antum dari belakang. Oh, di belakang. Nah. Ya, ayo jauhi itu. Jangan mukul-mukul. Nah, jangan mukul. Ini istri antum dicium. Kan dipukul. Nanti ya, kalau jadi jomblo itu visioner. Ya, jangan cuma mau nikah-mau nikah aja. Tahu ilmu nikah. Gimana nanti kalau menghadapi persoalan? Ya. Ilhamnya, Ilham nih mukanya ini yang kena khawatir ini ya. Mau buru-buru nikah ini. Sabar Ilham. Sabar Ilham. Apa Ilham? Nunggu sabit. Sabit pun masih lama dia. 13 tahun lagi katanya. Ya sabit ya. Harga ini jangan yang buru-buru nih. Habis. Si Arga ini, Arga, tar dulu ya, tar dulu. Mana lagi tadi? Wa awsa al ummata fiha bil i'tisami bi kitabillah. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada umat agar berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, dengan kitab Allah. Cukup dulu ya, saya mau siap-siap ngantar anak. Ternak nganter anak. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila lantas tawakkaltu. Assalamualaikum.